Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu tabyitu wa ta'yinu fin niat. Ini sekarang membahas niat puasa ya. Diharuskan melakukan niat di malam hari. Tabyit itu menginapkan niat ya. Menginapkan niat maksudnya ya melakukan niat di malam hari dan menentukan puasa ya, di dalam niat. Ini kalau puasa Ramadan. Fa'ama tabyitu fahuwa iqa'un niyati baina akhiril ghurub wa awali tulu'il fajri. Ini pengertian dari tabyit. Tabyit adalah melakukan niat di antara tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar ya. Di antara akhir tenggelam dan permulaan terbit. Terbit fajar dan tenggelamnya matahari. Itu pengertian dari tabyit. Kemudian ini ada satu permasalahan. Fa'in koronat ahaduhuma au syukka indaha fil mukorona lam yakfi. Bila niat bersama dengan terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari ya. Jadi huma ini, dhamir huma, ini kembalinya ke sini. Akhirul ghurub ya. Akhirul ghurub dan awalu tulu'il fajri. Huma kan dua ya. Jadi kembalinya ke dua kata ini. Jadi kalau niat bersamaan dengan salah satu dari keduanya, salah satu dari keduanya yaitu tenggelamnya matahari atau terbitnya fajar, atau apa itu ragu di saat niat apakah bersama dengan itu atau tidak, maka niatnya tidak cukup. Jadi niat bersamaan dengan salah satu dari keduanya itu tidak cukup, baik itu yakin ataupun ragu ya, ataupun ragu, tapi keraguannya itu di saat niat ya. Keraguannya di saat niat ya. Indah ini maksudnya di saat niat. Jadi di saat niat dia ragu. Apakah niat saya ini bersama dengan tenggelamnya matahari atau terbitnya fajar atau tidak di saat niat. Bikhilafi ma law syaka fiha ba'dan niyah. Nah, ini ya. Berbeda dengan orang yang ragu apakah niatnya bersama dengan salah satu dari keduanya itu. Tapi keraguan itu setelah niat. Ya, keraguan itu setelah niat. Ya, ini yang membedakan. Kalau sebelumnya di saat niat, kalau ini setelah niat. Kalau setelah niat tidak apa-apa. Jadi sudah niat, kemudian beberapa waktu kemudian dia ragu. Niat saya tadi apakah bersama dengan salah satu dari keduanya tadi atau tidak. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Awsyaka naharon halna walailan watadzakkara qoblal ghurub. Atau ragu di siang hari. Sudah siang hari, kemudian dia ragu. Apakah tadi malam saya sudah niat atau belum ya? Tapi keraguan itu hilang. Artinya hilang ya, dia sudah ingat sebelum tenggelam matahari. Sebelum matahari tenggelam, dia sudah ingat bahwa dia kemarin malam sudah niat. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Wa amma ta'yinu fa huwa ayyu ayyinal manwiya min fardin ka ramadhana aw nadhrin aw kafarah. Ini pengertian ta'yin ya, pengertian dari ta'yin. Ta'yin adalah menentukan puasa yang diniati. Menentukan puasa yang diniati. Puasa itu bisa berupa puasa fardu ya. Jadi kefarduannya harus disebutkan, harus ditentukan seperti sholat. Contoh puasa fardu seperti Ramadan, nazar, atau kafarat. Ya. Kafarat ini hukuman. Wa min naflin lahu sababun kasomistisko'in bigori amril imam. Atau tidak puasa fardu, tapi puasa sunnah. Jadi puasa yang harus ditentukan itu satu puasa fardu, dua puasa sunnah yang memiliki sabab. Puasa sunnah yang memiliki sabab. Contohnya puasa sebelum melakukan sholat meminta hujan. Sebelum meminta hujan itu kan ada kesunahan puasa. tapi puasa yang tidak diperintahkan imam. Sebab kalau puasanya diperintahkan imam, nanti jadinya wajib, tidak lagi sunnah. Atau muakot, al muakotin, kasaumi yaumil itsnain. Jadi ada puasa fardu, ada puasa sunnah yang memiliki sebab, ada puasa sunnah yang memiliki waktu. Contoh puasa sunnah yang memiliki waktu adalah puasa di hari Kamis dan Senin. Ini di hari Senin saja contohnya. Falau nama soma an fardihi min ghairi ta'yinin au an fardi waktihi lam yakfi kama fi sholati. Andai kata ada orang yang niat puasa fardu saja, dia hanya niat puasa fardu, tidak menentukan puasa apa. Apa atau dia hanya niat puasa fardu di waktunya saja, tidak menentukan puasa apa. Maka hal itu tidak cukup, sama seperti dalam pembahasan tentang sholat. Afada dzalika Ibnu Hajar. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. mana tadi? Falau sudah ini ya. Likul yaumin, keharusan niat itu harus dilakukan di setiap hari. Jadi tidak boleh satu niat untuk beberapa hari, harus satu puasa satu niat. Lianna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Ini alasannya, karena setiap hari adalah ibadah yang tersendiri. Jadi satu hari ya satu ibadah. Falau nawa lailata awwali ramadhan shauma jami'i lam yakfi li ghairi al-yaumil awal. Ini ada penjelasan. Andai kata ada orang yang di malam pertama bulan Ramadan niat puasa untuk seluruh bulan Ramadan, maka niat itu tidak cukup untuk selain hari pertama saja. Jadi untuk hari pertama cukup, tapi untuk hari yang lain tidak cukup. Tapi di dalam Fathul Mu'in ini disunahkan ya. Awal Ramadan itu kita disunahkan untuk niat melakukan puasa di seluruh Ramadan. Apakah sah? Ya tidak sah menurut madhab kita. Tapi ada madhab lain yang mengesahkan. Kalau tidak salah madhab Malik ya. Sehingga anda kata kita sewaktu-waktu lupa tidak niat di malam hari, puasa kita masih masih sah menurut madhab lain ya. Karena di awal Ramadan kita sudah niat puasa satu bulan penuh. Wajibul imsak, ini video selanjutnya saja ya.